إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan iman kepada hari akhir. Termasuk di dalamnya adalah mengimani apa yang terjadi di alam kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur yang disebut dengan fitnatul qabr. Demikian pula mengimani adanya azab wa na'im, siksaan atau kenikmatan di alam kubur. Ini semua bagian daripada iman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan, wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma'a 'alaihal muslimun. Dan yakni setelah itu, taqumu alqiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih, bangkitlah kiamat yang Allah Azza wa Jal telah mengabarkan akan kiamat tersebut dalam kitabnya dan melalui penjelasan rasulnya. Waalaikumsalam. Dan telah disepakati oleh kaum muslimin. Nah, jadi setelah kejadian di alam kubur, alam barzakh, dari adanya nikmat maupun azab, sampai waktu yang ditentukan, maka bangkitlah kiamat. Bangkitlah kiamat. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan banyak di berbagai surat, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bangkitnya hari kiamat yang disebut dengan Al-Qiyamatul Kubra. Al-Qiyamatul Kubra, yakni kiamat yang besar. Nah, kalau kematian masing-masing orang, ya kadang disebut kiamat juga, tapi kiamat bagi perorangan, kiamat kecil bagi dia, dia mati. Tapi itu bukan kiamat yang sesungguhnya, karena kiamat yang sesungguhnya adalah kiamat kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya alam ini. Ya. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran gambaran tentang bangkitnya kiamat, dan itu setelah ditiupkannya sangkakala, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Israfil peniup sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menugaskan beliau untuk meniupkan, yang dengan itu mulailah kehancuran dunia ini, langitnya, gunungnya, buminya, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Israfil sampai sekarang sudah memegang sangkakala tersebut dan siap meniup, hanya tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan diperintahkan maka beliau akan melakukan. Ikhwani fi din azzakumullah. Nah, setelah itu maka langit tasyaqqaqus sama, langit pun hancur. Ya, idan nujum kadarat, bintang-bintang pun berjatuhan. Ya. Bahkan langit diceritakan yakni seperti sesuatu yang meleleh karena panas. Lautan pun menjadi api, gunung-gunung hancur berhamburan. Yakni sehingga seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya dalam surat Al-Hajj di awal-awalnya. Ya. Anak-anak atau wanita-wanita yang hamil melahirkan karena dahsyatnya suasana tersebut. Anak-anak kecil tiba-tiba langsung berubah karena dahsyatnya suasana tersebut. Ya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat manusia itu seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi karena melihat azab Allah yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi walhamdulillah dahsyatnya kiamat itu tidak dialami oleh orang-orang Islam. Dahsyatnya kiamat itu akan dialami oleh orang-orang kafir saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kaum mukminin sebelum itu semuanya. Yang punya iman walaupun imannya tipis tapi masih punya iman yang sah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan sebelum itu. Allah kirimkan angin yang mencabut nyawa kaum muslimin melalui ketiak mereka, disebutkan demikian dalam hadis, sehingga mereka wafat. Yang tersisa adalah syirarul khalqi, makhluk-makhluk yang paling jahat. Sehingga sudah tidak punya aturan-aturan agama, itu sudah semuanya orang kafir yang hidupnya ibarat binatang sudah. Nah, pada mereka itulah bangkit hari kiamat yang dahsyat tersebut. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal berikan rahmahnya kepada kaum mukminin sehingga tidak melihat dahsyatnya kiamat. Ya. Nah, itu tiupan sangkakala yang pertama. Wa yas'aku kullu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka yakni mati semua yang di langit-langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian nantinya yakni langit-langit dan bumi berganti dengan yang lain. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari itu tubaddal, ya, diganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Sehingga walaupun bumi masih bumi tersebut, cuma sudah berubah sifat-sifatnya, langitnya pun sudah berubah sifat-sifatnya. Nah, mereka kemudian dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu. Ditiupkanlah sangkakala yang kedua, ya, kemudian bangkitlah manusia dari kuburnya. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina nafkhataini arba'un," antara dua tiupan sangkakala itu 40. قال أربعون يوما قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت. Apakah 40 hari? Saya menolak untuk menjawab. Apakah 40 bulan? Saya menolak untuk menjawab. Apakah 40 tahun? Saya menolak untuk menjawab. Wallahu a'lam. 40 ini apakah hari, tahun atau bulan dan lamanya seperti apa? Ini hal yang gaib, persisnya tidak diketahui. Beliau hanya mengabarkan arbaun selama 40. Qala thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbuz dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni setelah tiupan sangkakala itu atau yakni saat-saat tersebut, Allah Azza wa Jal menurunkan dari langit air sehingga manusia tumbuh seperti tumbuhnya tetumbuhan. Tidak ada yang tersisa dari manusia. Semuanya hancur kecuali satu tulang, yaitu yang disebut ajbud zanab. Dan dari situlah dirangkai kembali ciptaannya, wujudnya. Ajbud zanab disebutkan dalam tafsirannya oleh Nawawi rahimahullah, al-azmul latif alladhi fi asfalis sulb wa huwa ra'sul usus, yaitu tulang yang sangat atau tulang yang kecil yang lembut pada ujung tulang belakang. Ya. Nah, itu tafsirannya Nawawi rahimahullah. Ya. Dari situlah kemudian dirangkai kembali makhluk. Allah ciptakan kembali makhluk kita yang telah mati menjadi tanah, tulang kita, daging kita, semuanya kemudian Allah Azza wa Jalla kembalikan lagi. Sehingga manusia yang bangkit ketika itu adalah manusia yang hidup sebelum itu, bukan makhluk yang baru. Mungkin ada perubahan-perubahan layaknya seorang bayi berubah menjadi orang dewasa. Ya, kulitnya berubah, dagingnya berubah, tapi dia adalah dia yang ketika waktu itu kecil. Dia pula yang ketika itu sudah tua dan renta. Maka begitu pula manusia, ya, dialah yang dibangkitkan yang dulu sebelumnya hidup di alam dunia ini, bukan makhluk yang baru. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, seperti yang tadi disebutkan, sehingga manusia setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua bangkit dan dalam keadaan seperti yang Nabi sabdakan, hufatan uratan ghurla. Hufatan, mereka tidak beralas kaki. Uratan, mereka tidak berpakaian. Ghurla, dan mereka dalam keadaan kembali seperti sedia kala belum disunat. Ya. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar yang sifat tanahnya seperti Allah katakan, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Sebuah padang yang sangat luas yang tidak ada lagi gunungnya, rata, tidak ada lembahnya. Ya, qa'an la tara fiha iwaja. Nah, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang menjadi lembah atau menjadi gunung. Padang yang rata. Orang-orang kafir ketika itu sangat menyesal. Mereka mengatakan, ya wailana man ba'asama min marqadina. Duhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Ya, ini orang-orang kafir, karena mereka akan menuju kepada suasana yang lebih dahsyat. Di alam kubur mereka sudah tersiksa, tapi ternyata berikutnya bukan semakin ringan justru semakin berat, sehingga mereka mengatakan ya wailana, celaka kita ya, atau celaka kami, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Maka kaum mukminin mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, ini justru yang dijanjikan Allah sebelum itu. Kaum mukminin mendapati kebenaran apa yang mereka yakini selama ini dari janji-janji Allah SWT akan adanya hari kebangkitan. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar para rasul yang selama ini memberitakan tentang akan terjadinya hari tersebut. Ini sebagaimana dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang manusia ketika itu tidak berpakaian, wa awwalu man yaktasi yaumal qiyamati Ibrahim, yang pertama kali berpakaian nantinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hunaka fil mawqif tadnu asy-syamsu min ru'usil khalaik wa yuljimuhu al-'araqu, faminhum man yablughu ka'bay, faminhum man yablughu rukbatay, wa minhum man yablughu thadiyay, wa minhum man yablughu turquwatah. Pada saat itu matahari mendekat, sangat dekat dengan kepala-kepala manusia. Disebutkan dalam sebuah riwayat hanya berjarak 1 mil. 1 mil ini pun ada sebagian ulama menafsirkan dengan mil yang artinya besi yang dipakai untuk celak mata. Itu juga namanya mil, yang sangat pendek. Ada pula yang mengatakan 1 mil, yakni jarak 1 mil seperti yang dipahami pada umumnya. Tapi walaupun 1 mil yang berjarak seperti itu, na'udzubillah, itu sangat mengerikan dan sangat panas. Namun Allah Azza wa Jal menetapkan bahwa mereka saat itu tidak terbakar, mereka hanya berkeringat, sehingga keringat mereka bercucuran. Ada di antara mereka yang sampai mencapai 2 mata kakinya, ada yang sampai mencapai 2 lututnya, ada yang sampai mencapai 2 payudaranya, dan ada pula yang sampai ke kerongkongannya, yakni hampir menenggelamkan dia. Wa kullun ala qadri amalih, semuanya itu sesuai dengan amalnya ya, masing-masing sesuai dengan amalnya. Allah berikan ya hal ini sebagai semacam balasan, atau memang balasan bagi amal mereka, walaupun belum sampai pada tingkatan nanti di surga atau neraka. Sebagian lagi mereka justru diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak berkeringat seperti orang-orang itu tersebut. Justru sebagian lagi diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi sabdakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah Azza wa Jal akan menaungi mereka pada hari di mana tiada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu naungan arsy Allah. Arsy Allah yang besar menaungi mereka. Ya, siapa 7 golongan manusia itu? Ya, imamun adil, yang pertama seorang pemimpin yang adil. Ya. Kemudian warajulun qalbuhu muallakun bil masajid, seseorang yang kalbunya selalu terikat dengan masjid, ingin sholat lagi, ingin sholat lagi. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang bersaudara, berteman karena Allah, karena agama ini, bukan pengikat-pengikat yang lain ya, bukan karena satu partai, bukan karena satu organisasi, bukan karena satu suku, tapi karena apa? Karena din, karena agama. Kumpul dan bertemu karena itu, sampai pisah pun salah satunya meninggal masih karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di atas agama Allah. Ya. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi kaya, tapi dia menolak dan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak bersedekah, ya, lalu dia diam-diam bersembunyi, sedekah yang sunnah terutama, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seseorang yang dzakarallaha khalian, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi, ya, bersendiri, fafadat ainahu, kemudian dua matanya meneteskan air mata. Kemudian yang ketujuh, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sedikitnya mereka itu di zaman ini. Ya. Nah, inilah tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali seperti yang tadi dikatakan bahwa nanti di padang mahsyar manusia kondisinya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dikatakan di sini syadda bihumul amru wa adumul karb. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Sangat menyusahkan mereka. Sehingga mereka dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak tahan. Ingin cepat-cepat mendapat keputusan, karena ini belum keputusan. Ingin segera diberi keputusan. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam, minta supaya Nabi Adam memintakan kepada Allah, minta syafaat Nabi Adam. Artinya agar Nabi Adam memintakan kepada Allah supaya segera memberi keputusan. Nabi Adam menolak dan mengatakan sesungguhnya Allah pada hari ini marah yang tidak pernah sebelumnya marah seperti itu, dan tidak akan pernah lagi sesudahnya marah seperti itu. Jangan kalian minta kepada saya, pergi sana kepada Nuh. Saya merasa enggak pantas. Saya pernah punya dosa melanggar ketika di dalam surga itu. Pergilah mereka kepada Nuh dan mengatakan kata-kata yang sama. Pergilah wahai Nuh kepada Rabbmu, mintakan supaya Allah segera memberi keputusan kepada kami. Nabi Nuh mengatakan sama. Sesungguhnya Allah pada hari ini marah dengan kemarahan yang sebelumnya tidak pernah dan tidak akan lagi sesudahnya marah seperti itu. Saya juga dulu pernah salah. Saya pernah dosa. Ya. Perilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kepada Ibrahim. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Ibrahim dan minta dengan permintaan yang sama. Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, pada bahwa pada hari itu Allah Azza wa Jal murka dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah dan sesudahnya tidak akan lagi murka seperti itu. Dan saya juga pernah dosa. Pergilah kalian kepada Musa. Kemudian pergi kepada Nabi Musa dan minta dengan permintaan yang sama. Nabi Musa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Merasa tidak berhak, tidak pantas untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa mengatakan, "Pergilah kalian kepada Isa." Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa dan minta dengan permintaan yang sama dan menjawab dengan jawaban yang sama, hanya saja Nabi Isa tidak menyebutkan dia pernah melakukan dosa ini dan itu. Cuma Nabi Isa mengatakan, "Pergilah kalian kepada Muhammad." Akhirnya makhluk manusia dari awal hingga akhir itu pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar memintakan syafaat kepada Allah, memintakan kepada Allah supaya segera diberi keputusan. Maka Nabi katakan, ana laha, akulah yang akan memintakan, akulah yang akan memintakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sujud dengan sujud yang lama sekali. Allah Azza wa Jal berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemampuan untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah beliau ucapkan, pujian-pujian yang luar biasa. Sampai begitu lama akhirnya Allah katakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, dan berikan syafaat kepada mereka, kamu akan dituruti. Ya. Nah, ketika itu kemudian Nabi Muhammad memintakan syafaat untuk manusia. Nah, nampaklah di sini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengatakan sebelumnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Akulah pimpinan anak Adam di hari kiamat kelak. Dan ini bukan karena menyombongkan diri, tidak. Itulah kenyataannya. Begitu pula inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Nah, inilah yang dimaksud dengan kedudukan terpuji, di mana para nabi pun merasa tidak mampu dan tidak pantas, dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Nah, inilah al-maqamul mahmud. Fayansarifuna ila fasli al-qadha. Maka kemudian mereka yansarifun, manusia pergi menuju ke fasil qadha, yakni ke tempat atau menuju kepada al-qadha, keputusan-keputusan yang diputuskan untuk mereka. Siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka, dan seterusnya. Dan berbagai kejadian setelahnya nanti akan diceritakan berikutnya. Masih ada waktu mana? Kemudian disebutkan berikutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tudha'u al-mawazin. Dan tudha'u diletakkan, wa tunsabu al-mawazin, mawazin al-a'mal. Kemudian setelahnya sudah mulai kepada keputusan-keputusan untuk manusia, Allah Azza wa Jal menegakkan timbangan-timbangan. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang timbangan ini yang wajib kita imani, di antaranya pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan al-mawazin al-qist, timbangan-timbangan keadilan, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka sebuah jiwa tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun seberat biji dari khardal, ya, biji tumbuhan yang kecil, ataina biha, kami akan datangkan, tidak akan kami hilangkan, semuanya ada di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang apa menghitung amal-amal mereka. Pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 dan ayat-ayat yang lain tentang al-mizan, ya, tentang timbangan, disebutkan apa? Wal waznu yawma idinil haq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan ketika itu benar-benar ada. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan siapa yang timbangan kebaikannya berat ketika itu, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Faman khaffat mawazinuhu faulaika fi jahannama khalidun. Atau faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, ya, maka mereka lah orang-orang yang rugi, ya. Dan mereka kekal di dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa di sana ada mizan, timbangan. Timbangan amal. Dan timbangan ini betul-betul timbangan yang hakiki. Betul-betul timbangan yang hakiki. Yang disebutkan dalam hadis bahwa timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan. Ya, sebagian atau salah satunya untuk amal-amal kebaikan, yang lain untuk amal-amal keburukan. Yang ditimbang ketika itu adalah amal-amal mereka. Allah Azza wa Jal menjadikan amal-amal itu berupa sesuatu yang nantinya bisa ditimbang dan memiliki bobot. Allah Azza wa Jal Maha Kuasa untuk menjadikan yang seperti itu. Ya. Sehingga di sanalah tampak mana yang timbangan kebaikannya lebih berat dan siapa sebaliknya yang timbangan keburukannya lebih berat. Disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan mereka yang ditimbang ini, karena ada sebagian yang sudah lulus tanpa timbangan, seperti mereka yang masuk surga bila hisabin wala azab, tanpa dihitung dan tanpa disiksa, sudah lulus. Tapi ada pula yang belum lulus seperti itu, mesti ditimbang. Sehingga di sini ada tiga golongan manusia. Ada yang timbangan kebaikannya lebih berat dan ini masuk surga, selamat dari neraka. Ada yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, ini yang disebut ashabul a'raf. Mereka berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, walaupun pada akhirnya mereka nanti masuk ke surga. Dan mereka yang timbangan keburukannya lebih berat, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.